Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jemaah salat Maghrib Masjid Pakung Masjid Al-Asif Pakung Raja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita membaca dan membahas asbab syahi sadr karya Ibnu Al-Qayyim dengan penjelasan dari Syekh Muhammad Aman bin Ali Al-Jami rahimallahu taala. Tsumma qala al-'alama Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, kemudian Ibnu Al-Qayyim mengatakan wa minha, dan di antara sebab ketenangan hati adalah al-inabah, yaitu kembali kepada Allah. Maka inabah kepada Allah adalah di antara sebab lapangnya dada. Wa mahabbatuhu bikulli qalbi, demikian juga di antara sebab ketenangan hati adalah mencintai Allah dengan keseluruhan hati. Artinya tidak ada dalam hati Anda sesuatu yang dicintai selain Allah. La tuhibbu ahadan ma'allahi, Anda tidak mencintai seseorang di samping mencintai Allah. Dan satu hal yang haram atas satu hati, terkumpul badannya cinta pada Allah dan cinta kepada selain Allah. Dan rasa cinta ada dua macam. Al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Dan wal-hubbu ma'allah, cinta yang mendua bersama Allah. Yang haram, yang tidak boleh Anda terlibat di dalamnya adalah antuhiba ma'allahi, Anda berduakan cinta pada Allah dan yang lain. Terkumpul dalam hati Anda di samping cinta, di samping Allah, ada mahbuban akhar, ada sesuatu yang dicintai yang lain, yang Anda cintai sesuatu tersebut sebagaimana mencintai Allah. Diagungkan sebagaimana mengagungkan Allah, takut kepadanya, berharap kepadanya, merasa diawasi olehnya, dan meyakini bahasanya dia bersama Anda dalam setiap kedipan mata, dan diyakini bahasanya sesuatu tersebut yang merupakan selain Allah mengetahui segala sesuatu yang ada pada Anda. Padahal la yujad, tidaklah dijumpai satu yang bersifat dengan sifat semacam ini selain Rabbul Alamin. Maka seandainya Anda jadikan mahbuban akhar, yang dicintai yang lain tersebut adalah guru ataukah imam ataukah guru tarekat, Anda jadikan baginya sedikit saja dari cinta ini, ala fi qalbika ma'allahi, maka bertempatlah orang tersebut dalam hati Anda di samping Allah. Lantas Anda mengagungkannya, takut kepadanya, sebagaimana mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cinta yang mendua semacam ini adalah asyukta billahi syirkan akbar, maka ini adalah kemusyrikan besar, kemusyrikan dalam cinta yang tidak akan diampuni illa bitaubah, kecuali dengan bertaubat. Tidak akan diampuni sampai Anda hilangkan si mahbub tersebut, sesuatu yang dicintai tersebut selain Allah, Anda singkirkan min qalbika, dari hatimu. Sehingga yang dicintai oleh hatimu hanyalah Allah semata, tiada sekutu baginya. Maka siapa yang mencintai gurunya, pemimpinnya, sebagaimana cinta kepada Allah, lalu dia agung-agungkan, dia muliakan sebagaimana memuliakan Allah, bahkan boleh jadi dia yakini pada gurunya tersebut punya pengetahuan, mengetahui hal yang gaib, bisa menimpakan bahaya dan manfaat, dan merasa takut kepadanya, maka ini adalah syirik akbar. Ya, tentu cinta dengan guru tidaklah terlarang, dan yang terlarang manakala cinta kepada guru tadi diberikan padanya sebagaimana rasa cinta kepada Allah. Ada pengagungan, pemuliaan kepadanya sebagaimana memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu ada rasa cinta jenis yang ketiga, yaitu mahabbah tabi'iyah, rasa cinta yang alami dan normal. Contohnya itulah cinta kepada anak, kepada istri, kepada harta. Ini adalah cinta yang normal dan alami. Tidak ada dalam rasa cinta ini khudu'un wa tadallulun, merendahkan diri dan menghinakan hati. Maka rasa cinta yang semacam ini normal dan alami, tanpa diri kita tundukkan dan penghinaan diri, ghairat daratin, maka ini tidak berbahaya, karena ini bukanlah rasa cinta yang nilainya ibadah. Dan ada rasa cinta yang agung, yang manfaat bagi Anda, yaitu cinta karena Allah. Apa yang dimaksudkan dengan cinta karena Allah, yaitu mencintai orang-orang yang Allah cintai. Yaitu saksan, satu person yang Anda yakini, ada pada dirinya kesalehan dan ketakwaan, istiqomah dalam jalan kebaikan. Anda cinta, respect kepadanya, la li syai'in akhar, karena hal di atas, karena faktor di atas, tanpa faktor-faktor yang lain. Semata-mata karena dia orang baik, karena dia orang yang saleh, tidak ada faktor yang lain. Bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia pejabat, bukan karena dia anak pejabat. Nah, ini yang disebut dengan al-hubbu fillah, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bali kaunihi, namun kita respek kepadanya, simpatik kepadanya, semata-mata karena dia waliyan min awliya'illah, karena dia adalah kekasih Allah, dia adalah seorang hamba Allah yang saleh. Kita mencintai karena muhibban lillah, karena dia adalah orang yang cinta kepada Allah. Maka Anda cinta kepadanya, Anda respek kepadanya, Anda kagum kepadanya, karena dia adalah orang yang cinta kepada Allah. Inilah definisi dan pengertian al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Dan cinta karena Allah ini adalah amal soleh. Tentu amal soleh itu tidak hanya dengan fisik, ada amal soleh dengan hati. Contohnya ini. Idzalika, oleh karena itu, maka jika ada dua orang yang berkawan karena Allah, yaitu dia dekat dengan seseorang karena dia orang yang saleh, dia kumpul karena cinta ini, dan dia pun berpisah karenanya, maka orang tersebut termasuk orang yang Allah beri naungan. Di naungannya, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itulah orang yang berkawan, bersahabat, karena kawannya adalah semata-mata karena dia orang yang saleh, orang yang baik. Ketika kita dekat dengannya, maka dia akan mengingatkan kita kepada Allah. Bukan karena pamrih-pamrih yang lain, bukan karena dia pintar, sehingga nanti kalau ada tugas bisa minta bantuannya, bukan karena dia kaya, bukan karena dia pejabat, bukan karena dia satu daerah, bukan karena yang lain, semata-mata karena dia orang yang saleh. Maka kumpul karena ini dan berpisah karena ini. Kok ternyata dia berubah, dia menyimpang dari jalan kesalehan, atau waliyadzubillah dia murtad, maka kemudian kita pun jaga jarak badannya, jaga jarak darinya. Maka ini adalah orang yang membangun persahabatannya murni karena pamrih agama tanpa pamrih dunia. Ini adalah orang yang langka. Orang yang langka, umumnya orang membangun persahabatannya. Kenapa? Karena dia satu sekolah, satu alma mater, satu daerah. Kenapa? Karena dia orang kaya, anak orang kaya, pejabat, anak pejabat. Kenapa? Karena dia orang yang link bisnisnya luas dan seterusnya. Kita ingin kecipratan hal-hal duniawi tersebut. Maka umumnya orang membangun persahabatannya semacam itu. Dan langka sekali orang yang bangun persahabatannya karena dia orang baik, dia orang saleh. Ya, manusia yang langka semacam ini tentu layak untuk mendapatkan naungan Allah di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Dan demikian, jika demikian, farik, bedakan antara hal-hal ini. Ya, bedakan antara cinta karena Allah, al-hubbu billah, ada al-hubbu ma'allah, kemudian ada al-hubbu at-tabi'i, cinta yang alami atau cinta yang normal, yang manusiawi. Maka bedakan hal ini. Ya, maka masalah cinta adalah masalah yang gawat, wajib para penuntut ilmu untuk mempelajari bab ini. Dan kemusyrikan dalam bab ini satu hal yang sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu Ibnul Qayyim mengatakan bahwa di antara sebab ketenangan hati adalah mahabbatuhu bikulli qalbi, jatuh cinta kepada Allah dengan keseluruhan hati. Tidak ada ruang di dalam hati untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka isi hati adalah cinta kepada Allah dan cinta karena Allah, tidak ada yang lain. Wal iqbal alaihi, dan di antara sebab ketenangan hati adalah perhatian, totalitas dalam memberikan perhatian kepada Allah, kepada beribadah kepada Allah. Maka Anda tidak totalitas memberikan perhatian kecuali kepada Allah. Anda tidaklah menoleh dengan hati kecuali hanya kepadanya. Karena iltifat menoleh itu ada menoleh fisik dan ada menoleh hati. Maka demikian juga orang yang sholat. Sebagian orang bisa selamat dari tolehan fisik, tidak noleh kiri dan kanan tanpa perlu. Namun banyak orang yang tidak selamat dari iltifat qalbi, tolehan hati. Raganya di masjid, ternyata hatinya menoleh kemana-mana, sampai pantai, sampai gunung, sampai ini, sampai warung kopi dan sebagainya. Meskipun raganya di masjid, maka itu iltifat qalbi yang menyebabkan hilangnya roh sholat dan hakikat sholat. Demikian juga di antara sebab ketenangan hati, kata Ibnu Qayyim, at-tana'um bi'ibadatihi, merasa nikmat ketika beribadah kepada Allah. Merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah. Nikmatnya berzikir, nikmatnya baca Quran, nikmatnya sholat. Itu orang yang akan tenang hatinya, akan bahagia hatinya. Wa antahu satana'umu marahata fi'ibadatihi. Anda merasakan tana'um, kenikmatan dan rehat, rehatnya hati karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meminta Bilal untuk beradzan atau iqamah, maka Nabi mengatakan, "Kum ya Bilal arihna bis salati." Wahai Bilal, berdirilah, kumandangkanlah iqamah, arihna bis salati. Rehatkan kami dengan asik mengerjakan ibadah salat. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain halnya dengan keadaan banyak orang yang boleh jadi di antara orang tersebut adalah kita, yang prinsipnya dalam masalah salat tidak arihna bis salati, namun arihna anis salati. Wahai imam, rehatkan kami dari salat karena salat itu membebani. Tolong cepat salam, jangan lama-lama. Maka kalau banyak orang, arihna anis salati, ditujukan pada imamnya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ditujukan pada Bilal untuk iqamah, kum ya Bilal arihna bis salati. Berikan kepada kami rehatnya hati dengan asik, dengan nikmatnya beribadah, salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang itu masih kondisi hatinya arihna anis salati, dia belum belum dapatkan puncak kebahagiaan. Puncak kebahagiaan itu akan didapatkan oleh orang yang sudah bisa menikmati sholat, yang sudah bisa kemudian merasakan, sudah bisa mengatakan, dan itu sebuah kenyataan, arihna bis sholati. Tolong berikan pada kami rehatnya, rehat hati karena asik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika idza wahatallaha, dan rehat, rasa nikmat beribadah kepada Allah itu dijumpai jika Anda betul-betul mengesakan Allah. Dan jika Anda beribadah ma'ahu, di samping beribadah kepada Allah, beribadah kepada yang lain, maka Anda tidak akan jumpai rasa nikmat dalam beribadah kepada Allah. Bahkan boleh jadi yang dirasakan kayaknya kenikmatan ketika melakukan ritual-ritual menyembah selain Allah. Maka Anda dalam kecemasan, takhafullaha wa takhafu khairallah, Anda takut pada Allah dan selain Allah. Bahkan boleh jadi setan akan nambahi kepada diri Anda dengan mengatakan, jika Anda ceroboh dalam menunaikan hak Allah, maka masalahnya ringan. Kan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan kalau Anda ceroboh dalam menunaikan hak syekh, yaitu berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi jin atau yang lain, maka dia tidak akan memaafkan. Kalau dia bukan pemaaf, ya. Kalau Allah Maha Pemaaf, ya. Maka nyantai saja kalau masalah beribadah kepada Allah. Dan kalau masalah sesaji untuk ini dan untuk itu, maka jangan ada yang kelewatan, karena dia tidak Maha Pemaaf. Layak tersamah, dia tidak memberikan toleransi, dia tidak memaaf, tidak mengampuni dan memaafkan. Jangan Anda kira bahasanya kalimat di atas yang terakhir kita bacakan adalah kalimat hiperbol dalam masalah pemulihan terhadap seorang guru. Ini adalah sikap banyak para pengikut guru-guru tarekat yang telah berkuasa pada hati mereka rasa cinta kepada guru tarekatnya. Dan di manakah iman jika demikianlah keyakinannya? Kata Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, al-iqbal alaihi subhanahu wa taala wa tan'am bi ibadatihi. Ya, sebab penting orang untuk mendapatkan ketenangan hati adalah totalitas memberikan perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan nikmat ketika beribadah kepada Allah. La syai'a asraha li sadril 'abdi min dhalik. Maka sesungguhnya tidak ada faktor yang lebih membuat lapangnya hati, tenangnya hati yang lebih dahsyat daripada dua hal di atas. Daripada dua hal di atas, yaitu totalitas memberikan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan perhatian hatinya kepada Allah dan beribadah kepada Allah dan bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Sudah hatinya totalitas untuk beribadah kepada Allah, setelah itu ketika dia tenggelam dalam beribadah kepada Allah, dia rasakan kenikmatan, dia rasakan rasa manis yang tak terkira. Ya, maka ini adalah tidak ada hal faktor yang lebih hebat untuk mewujudkan ketenangan hati dibandingkan dua hal ini. Is'al mujarriban atau mujarriban, tanyakan kepada orang yang telah mencobanya dan merasakannya, semacam Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala. Wala tas'al tabiban, jangan tanya kepada dokter yang belum pernah mengalaminya. Maka dalam rangka berbaik sangka kita kepada para ulama kita, maka Ibnu Al-Qayyim adalah di antara mereka-mereka yang memiliki dzaukun khasun fi hadzal makna. Memang sudah merasakan sendiri secara khusus, secara langsung hal ini. Maka beliau mengatakan hal ini bukan karena menceritakan katanya orang. Namun beliau sendiri adalah mujarib. Beliau sendiri adalah orang yang memang telah mencoba dan merasakannya. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim tentang sebab kelaparan hati, maka beliau itu yatahadas an ma'rifatin. Berbicara dalam keadaan mengerti. Dalam keadaan mengerti dan mengalaminya. An ihsasin, merasakannya. An tajribatin, telah mencobanya. Tahadas, tidaklah membicarakan hal ini. Hadisan naklin mithlina. Cuma sekedar mengutip perkataan orang sebagaimana kami, kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Kalau kami cuma sekedar cerita saja, katanya seperti itu. Katanya seperti itu. Kalau orang itu totalitas hatinya untuk Allah, kemudian merasakan nikmatnya beribadah pada Allah, maka hatinya akan super lapang. Kalau kami cuma sekedar nukil saja, katanya seperti itu. Tapi kalau Ibnu Al-Qayyim, insya Allah beliau mengatakannya karena memang merasakannya. Kalau kami cuma mengutip perkataan orang yang disampaikan pada orang lain, maka kembali kepada kata Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, beliau mengatakan tidak ada satu faktor yang lebih menyebabkan lapangnya hati seorang hamba dibandingkan dua hal itu. Hatta sampai-sampai hamba tersebut terkadang mengatakan, jika aku dalam surga Dan keadaan di surga semacam keadaan ini, fa ini maka sungguh aku idzan jika demikian dalam kehidupan yang bahagia. Maka Ibnu Qayyim rahimallahu taala mengatakan, bahasa seorang hamba kot terkadang sampai kepada derajat, terkadang dia mengatakan, jika aku berada dalam surga dalam keadaan semacam ini, ay artinya darola fid dunya jannatan, ketika di dunia dia masuk satu surga dan dia merasakan bihadihil jannati bihadihi jannati di surga tersebut dan merasakan kenikmatan dengannya, maka dia pun mengatakan, jika aku diberi ruziqtu, jika aku diberi di akhirat surga semacam ini, maka idzan jika demikian aku dalam kehidupan yang membahagiakan. Yang tentu jannah di dunia telah kita bahas di pertemuan yang lewat, itulah bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim, tidaklah beliau mengatakannya sekedar menceritakan, akan tetapi beliau mengatakannya, beliaulah yang merasakannya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimallahu taala kembali mengatakan, walil mahabbati ta'thirun ajibun fi insirahi sadri wa tibin nafsi wa na'imil qalbi la ya'rifuhu illa man law hissun bihi. Dan sesungguhnya rasa cinta, cinta kepada Allah itu memiliki pengaruh yang menakjubkan untuk lapangnya dada. Tayyibin nafsi dan bagusnya kondisi jiwa. Na'imil qalbi dan enaknya kondisi hati. Dan ini tidak dikenal dan diketahui kecuali orang yang merasakannya. Dan rasa cinta kepada Allah yang semacam ini tidak akan terwujud. La tatahaqqaq. Tidak akan terwujud kecuali dengan iqbal al-kamil, totalitas hati peduli kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Tidak akan terwujud kecuali manakala hati tidak tersibukkan dengan selain Allah. Adapun orang yang menyibukkan dirinya dan hatinya dengan beribadah, dengan selain ibadah kepada Allah, hatinya sibuk dengan selain taat kepada Allah, dengan selain mengikuti agama Allah, maka siapa yang menyibukkan hatinya dengan umurin tafihah, hal-hal yang remeh dan sepele, maka dia tidak akan mendapatkan rasa cinta semacam ini. Karena rasa cinta semacam ini tidaklah diketahui kecuali oleh orang-orang yang bisa merasakannya. Ibnu Qayyim rahimallahu taala mengatakan, fa kullama kanatil mahabbatu aqwa wa asyadda kana sadru afsaha wa asraha. Dan jika rasa cinta kepada Allah itu semakin kuat dan semakin hebat ada dalam hati, maka dada itu semakin luas dan semakin lapang. Oleh karena itu, maka orang-orang yang telah sampai derajat demikian, meskipun banyak cobaan yang menimpa mereka dari musuh-musuh mereka, dari lawan-lawan mereka, boleh jadi cobaan berupa diusir, dibuang, dipenjara, dan ternyata mereka sama sekali tidak merasakan kesempitan. Alladzi yadullukum ala hadza, dan hal ini ditunjukkan oleh gurunya Ibnu Qayyim, yaitu Abul Abbas bin Taimiyah rahimallahu taala. Lam yajidu rahatan min a'daihim. Beliau tidak pernah mendapatkan rehat dan kenyamanan dari musuh-musuhnya. Namun meskipun demikian, lihatlah karya-karya beliau, karya-karya mereka, dan khususnya karya-karya gurunya Ibnu Qayyim, yaitu Ibnu rahimallahu taala. Kapankah beliau menulis karya-karya yang alati ajasna, yang kita tidak mampu al-an saat ini untuk menguasai seluruhnya. Ternyata beliau tulis itu semua saat beliau di penjara, ketika beliau dibuang, ketika beliau diusir, wayunfa dan dibuang. Kapan beliau tulis karya-karya yang demikian banyak? Maka beliau masuk ke dalam penjara, kemudian yu'allif, kemudian beliau menulis buku di samping beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merasakan berdua menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala, beliau sibukkan dirinya dengan menulis dan mengajar orang-orang di penjara yang mau mendengar pengajaran beliau. Ibn Taymiyah yang beliau tinggal di Syam, yang di Suriah, beliau sampai pernah diusir sampai Iskandariah, pernah dibuang ke Iskandariah yang ada di Mesir. Ilal Qahirah, sampai ke Kairo. Ya taraba ala kursin fi masjid min al masajid fayudaris. Dan beliau duduk sila di kursi di salah satu masjid dan mengajar. Pengusiran tidaklah menyibukkan hati beliau. Tidak pula an-nafyu, pembuangan, menyibukkan hati beliau dari mengajar dan belajar dan sibuk dengan taat kepada Allah. Li'anna la yahusu hadzal ladzi yahusu ahaduna. Karena beliau tidak merasakan kesusahan. Satu kesusahan yang ini kita rasakan ketika kita mendapatkan sedikit saja gangguan atau sedikit saja cobaan dan ujian. Maka banyak orang ketika mendapatkan sedikit cobaan dan ujian, dah langsung dadanya sempit. Kemudian ada ilwajibat, akhirnya futur, malas untuk melakukan kewajiban, sholat jadi malas. Kenapa? Galau sedikit. Cuma sedikit galau saja, itu sudah langsung loyo, lemes dalam beribadah. Karena larut mikirkan galaunya, mikirkan kesusahannya. Maka malas untuk sholat, malas untuk buka mushaf dan seterusnya. Beliau tidak. Beliau tidak. Beliau punya masalah, setumpuk masalah, dan bisa asik beribadah. Bisa kemudian asik kemudian berzikir, baca Quran dan yang lain. Demikian juga ta'lim ibadillah, mengajar, maka kemudian sudah tidak semangat mengajar orang lain. Adapun mereka-mereka yang telah menikmati ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lah tidak demikian keadaannya. Maka ini bukti bahwa mereka telah sampai ila an hasu hadzal ladzi yatahaddatsuna anhu, sampai pada derajat merasakan rasa cinta yang mereka ceritakan dan mereka obrolkan. Kemudian kembali Ibnu Qayyim rahimallahu taala mengatakan, jika rasa cinta kepada Allah itu semakin kuat dan semakin hebat dalam dada, maka dada itu semakin luas dan lapang. Wala yadiqu, dan dada orang-orang yang semacam ini tidaklah sempit, kecuali manakala melihat mereka-mereka para pengangguran. Al-farihina, orang yang nganggur. Min hadza sya'ni, dari hal ini. Mereka sempit dadanya ketika melihat orang yang malas beribadah, membuang-buang waktu untuk beribadah. Itu yang bikin sempat mata mereka. Karena mereka telah menikmati betapa nikmatnya ibadah. Orang ini kenapa dia buang-buang waktunya? Seandainya waktunya dikasihkan saja kepada saya, dia sia-siakan waktunya. Maka sempat mata mereka melihat orang yang nganggur, tidak mau beribadah, semangat beribadah kepada Allah. Al-farihina min hadza sya'ni, orang yang nganggur dari hal ini. Fa'uyatuhum qada'ainihi, maka melihat orang yang malas beribadah itu adalah kotoran mata mereka. Kotoran mata mereka. Mereka kelilipan itu kalau melihat orang yang kemudian buang-buang waktunya untuk duduk-duduk, nongkrong. Kelilipan matanya ini. Seakan-akan ada debu yang masuk ke matanya. Wa mukhalatatum, dan gaul sama orang semacam ini yang tak punya kepedulian dengan ibadah kepada Allah. Gaul dengan mereka itu penyakit panas, demam yang akan menyebabkan demamnya rohani mereka. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Maka pada saat bergaul dengan para pemalas, ashabul batalah, para pemalas, yaitu malas untuk beribadah kepada Allah, orang yang berpaling dari Allah, berpaling dari kegiatan belajar dan mengajar, orang yang hanya sibuk dengan dunia dan dunia, dan hal-hal yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Haula'i, maka mereka-mereka ini ashabul batalah, para pengangguran yang enggak mau menganggurkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Al-farihuna, orang yang nganggur. lijahlihim, karena kebodohan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka memandang mereka itu nyepeti mata orang-orang yang sudah levelnya bisa menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memandangi mereka, mereka ini menurut Ibnul Qayyim dan yang lainnya adalah qadha ainihi, adalah kotoran di matanya. Ya taqazzazu, maka dia kemudian jijik, wa yata'ad dan terganggu gara-gara melihat orang-orang semacam ini. Itlaisa biimkanihi, karena tidaklah memungkinkan bagi beliau memberikan petunjuk pada mereka dan mengajari mereka semua dan mengajak mereka kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi? Ya ta'adza min ru'yatihim. Terganggu gara-gara melihat mereka. Al-maqahi kafe-kafe wasyawari dan jalan-jalan malik bi'amsali ha'ula, penuh dengan orang-orang semacam ini. Para pengangguran yang hakikatnya adalah orang yang menganggurkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada hilah kemampuan bagi beliau dan orang-orang semisalnya untuk memberikan hidayah dan bimbingan kepada mereka, sehingga yang terjadi lidzalika yata'adza, merasa terganggu dan tidak nyaman. Bahkan bergaul dengan mereka-mereka ini huma ruhihi, demam untuk rohani beliau-beliau. Artinya jika bergaul dengan orang-orang semacam ini hanya akan membuat sakitnya rohani. Oleh karena itu maka mereka bisa berpandangan dan bisa menilai bahasanya. Saja ketika mereka mendapatkan hukuman berupa, mereka mendapatkan musibah berupa penjara, mereka menilai hal tersebut sebagai khulwah. Lahum yastarihuna fiha, mereka bisa istirahat di dalamnya bersama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersama mereka dengan pertolongannya, penguatannya dan taufik darinya. Ya, maka wayu'inuhum dalika ala sayri ilallahi, dan itu membantu mereka untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lihat di catatan kaki, kalau Ibnul Qayyim rahimallahu taala mengatakan dalam kitabnya Al-Fawaid, ma fi hadhihi dar mawdi'u khulwatin fattakhidhu fi nafsika. Maka tidak ada di kampung ini, kampung dunia ini, mawdi'u khulwatin, satu tempat yang sunyi, fattakhidhu, maka ambillah dia fi nafsika dalam dirimu. Labutta, tidak boleh tidak menarik kepadamu, menarikmu jawazib, berbagai hal yang menarik. Fa'rifa, maka ketahuilah hal-hal yang menarik tersebut. Wa kun minha ala hadharin, dan jadilah engkau waspada darinya. Dan wala tadruka syawaghil, dan berbagai macam kesibukan tidaklah berbahaya bagimu. Idza khalauta minha, jika engkau bisa bersepi-sepi darinya, wa anta fiha, meskipun engkau berada di dalamnya. Nurul haqqi, sesungguhnya cahaya kebenaran, atwa'u minasyamsi, itu lebih terang dibandingkan matahari. Fayahukum, maka layaklah likhofasis bagi kumbang-kumbang al-basair, jamak dari basirah, seartinya ilmu dan pengetahuan, anta asya'anhu, untuk rabun melihatnya. At-tariq ilallahi khalin min ahli syaqi, ya, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu kosong dari orang-orang yang ragu-ragu, kosong dari orang-orang yang memperturutkan syahwatnya, dan jalan menuju Allah itu ramai dengan orang-orang yang yakin dan orang-orang yang bersabar. Wahum ala tariqal a'lam, dan mereka orang-orang yang ahlul yakin dan sabar ini Mereka adalah kal'alam bagaikan rambu-rambu di jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau katakan sebagaimana firman Allah di surat As-Sajdah, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina." Dan kami jadikan di antara mereka para imam yang memberikan petunjuk, ya, yang bisa menjadi rambu bi amrina dengan perintah kami, karena mereka bersabar dan mereka orang-orang yang yakin dengan ayat-ayat kami. Maka orang-orang yang bersabar dan yakin, mereka adalah rambu-rambu, ya, di jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka beliau sampaikan, maka kata Ibnul Qayyim di Al-Fawaid, beliau katakan bahasanya, tidak ada satupun tempat di dunia ini yang betul-betul tempat yang sepi, ya, tempat khulwah. Ya, oleh karena itu maka, ya, hendaklah engkau memiliki khulwah, tempat bersepi-sepi, saat bersepi-sepi dengan Allah Subhanahu wa taala pada dirimu sendiri. Pada dirimu sendiri. Maka kondisikanlah hatimu sehingga ada pada dirimu kesempatan untuk bersepi-sepi bersama Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal yang menarik yang menyeret untuk meninggalkan hal ini. Ketahuilah hal-hal tersebut dan waspadailah. Nah, kemudian selanjutnya Ibnul Qayyim rahimallahu taala mengatakan, wa min a'dhami asbabi dhikis sadri, dan di antara sebab yang paling besar, sebab paling gawat atau sebab paling efektif sempitnya dada adalah berpaling dari Allah, bergantungnya hati kepada selain Allah, lalai untuk mengingat Allah dan cinta kepada selain Allah. Maka siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, dia akan diadab dengannya. Ini kaidah hati. Ini kaidah hati. Man ahabba syai'an ghairallahi udhiba bihi. Siapa saja yang cinta berlebihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia akan tersiksa dengannya. Dia akan tersiksa dengannya. Sebelum dia mendapatkannya, dia tersiksa dengan mimpi-mimpinya. Dia tersiksa dengan mimpi-mimpinya. Maka bermimpi untuk mendapatkannya, itu sudah tersiksa. Membayang-bayangkannya itu menyebabkan semakin tersiksa. Bukan semakin mendapatkan nikmat, enggak, mendapatkan siksaan. Misal orang yang jatuh cinta kepada wanita, apa yang terjadi? Sebelum dia mendapatkannya, dia tersiksa dengan cintanya. Dia terazab dengan cintanya. Semakin besar cintanya, kangennya, itu semakin tersiksa. Itu semakin berdarah-darah jatuh cintanya. Itu semakin berdarah-darah. Dia tidak kemudian ketika kangen, rindu, kemudian membayangkan, itu kemudian mendapatkan kenyamanan hati. Tidak, mendapatkan siksaan hati. Itu realitanya. Itu realitanya. Sebelum mendapatkan apa yang dicintai. Setelah mendapatkannya, maka dia pun tersiksa, khawatir kehilangannya, kehilangan dirinya, tersiksa. Jangan-jangan dia sudah tidak lagi nyaman bersamaku. Ah, itu sudah menyiksa dirinya. Apakah saya, ini orang yang betul-betul mencintai, dia khawatir. Ini setelah mendapatkan dia khawatir, cemas, was-was, deg-degan. Jangan-jangan nanti dia tertarik kepada yang lain. Maka sudah tersiksa. Ketika dia memiliki, dia tersiksa. Sebelum memiliki, dia tersiksa. Demikianlah ketika orang itu cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaidah hati. Inilah kaidah hati. Karena hati itu mendapatkan kenyamanan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah kepadanya. Dengan cinta kepadanya, di situ nyamannya hati. Di situ bahagianya hati. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, maka yang berlaku adalah kaidah hati yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim, man ahabba syai'an ghairallahi udhiba bihi. Siapa saja yang jatuh cinta kepada selain Allah, maka dengan cintanya kepada selain Allah, dia tersiksa karenanya. sebelum mendapatkannya ataupun setelah mendapatkannya. Wasujina qalbuhu fi mahabbati dzalikal ghair, dan hatinya terpenjara gara-gara cintanya dengan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fama fil ardi ashqa minhu, maka tidak ada di jagat ini orang yang lebih sengsara daripada dia yang jatuh cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala aksa babalan, dan lebih menderita hati dibandingkan dirinya. Wala angkada aisyan, dan lebih susah hidupnya daripada dia. Wala at'ab qalban, dan tidak dijumpai orang lebih capek hatinya dibandingkan orang yang jatuh cinta, yang berlebihan cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi itu harta, boleh jadi itu wanita, boleh jadi itu pangkat, boleh jadi itu kedudukan. Semuanya dampaknya adalah demikian. Dia tersiksa karenanya. Sehingga dia jadi manusia yang paling sengsara, manusia yang paling susah. Tidak ada yang lebih capek hatinya daripada dia. Tidak ada lebih susah hidupnya daripada dirinya. Dan demikianlah realitanya. Dan benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. Dan ini adalah satu hal yang musyahad wal mujarab. Ini adalah satu hal yang bisa disaksikan dan telah dibuktikan oleh banyak orang. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rida'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.